Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-Karim Rabbal Arshil Azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza butliya sabara wa idza adna mastaghfar fa inna haula'i ats-tsalasi fa inna haula'i ats-tsalasa unwanu sa'adah. Berkata Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala di awal kitabnya, itu awal kitab Al-Qawaidul Arba', sebelum beliau menyebutkan empat kaidah penting, beliau membukanya dengan muqaddimah, ya, pembukaan. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asy-Syaikh rahimahullahu taala memulai tulisannya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang demikian karena beberapa alasan. Mengapa beliau menulisnya atau menulis risalah ini dengan memulainya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula kitab-kitab para ulama. Pada umumnya atau rata-rata dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang demikian karena beberapa alasan. Yang pertama, karena dalam rangka mengikuti kitabullah, Al-Quran. Karena Al-Quran dimulai dengan basmalah, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap surat, ya, diawali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama, dalam rangka mengikuti kitabullah. Yang kedua, dalam rangka tabarrukan bismillah, dalam rangka mencari barokah dengan menyebut nama Allah. Dan dalam rangka meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal atas apa yang akan ditulis. Nah, yang demikian karena makna bismillah ai astainu bikulli ismin huwa lillahi ta'ala. Makna bismillah itu aku meminta pertolongan dengan seluruh nama nama Allah. Ini alasan yang kedua. Dalam rangka mencari barokah dengan menyebut nama Allah. supaya dibarokahi, dan dalam rangka meminta pertolongan kepada Allah atas apa yang akan dilakukan, maka dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alasan yang ketiga, iktida'an li athari Rasulillah alaihi mussalatu wassalam, dalam rangka mengikuti kebiasaan para rasul. Para rasul alaihi mussalatu wassalam, mereka di dalam tulisan-tulisan mereka atau dalam surat menyuratnya mereka, mereka awali dengan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai contoh adalah suratnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam kepada Ratu Saba. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surah An-Naml. Allah berfirman, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin. Ratu Saba berkata kepada pembesar-pembesarnya, wahai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku suatu surat yang mulia. Dan sesungguhnya isi surat itu adalah, atau dan sesungguhnya surat itu dari Sulaiman. Dan isi surat itu Bismillahirrahmanirrahim. Adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin. Janganlah kalian sombong, jangan sekali-kali kalian sombong terhadapku, dan datanglah kalian kepadaku dalam keadaan berserah diri. Asy-syahid, suratnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula suratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada raja-raja yang ada di masa itu dalam rangka mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat-surat beliau dengan diawali kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai contoh, apa yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Dari hadis Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menulis surat kepada Herakl, Raja Herakl Azimir Rum, Raja Romawi di saat itu. Beliau menulis surat kepada Raja Romawi dan mengajaknya untuk masuk ke dalam Islam. Bagaimana isi suratnya? Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hiraql Azimir Rum aslim taslam. Isi suratnya Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad utusan Allah, teruntuk Hiraql Raja Romawi, aslim taslam, masuklah engkau ke dalam Islam, niscaya engkau selamat. Baik. Ini diantara beberapa alasan atau sebab beliau memulai kitabnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Demikian para ulama alaihim rahmatullah dalam tulisan-tulisan mereka, dalam kitab-kitab mereka, dalam surat-surat mereka, mereka awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian qala rahimahullahu taala, as'alullahal karim rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku memohon kepada Allah Azza wa Jal yang maha mulia, Rabb Arsh yang agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan engkau sebagai walinya di dunia dan di akhirat. Itu agar supaya Allah mencintaimu dan memberi taufik kepadamu dan mendekatkan dirimu kepadanya. Itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan engkau sebagai seorang yang dibarokahi, berkah aina ma kunta, dimanapun engkau berada berbarokah dimanapun engkau berada. Wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara, dan agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan engkau termasuk dari golongan orang-orang yang apabila diberi dia bersyukur. Wa idza tuliya sabara, dan apabila diuji dia bersabar. Wa idza adznaba astaghfar, dan apabila dia berdosa, terjatuh ke dalam dosa, maka dia meminta ampun. Fa inna haula'i tsalas, karena sesungguhnya tiga perkara ini, apabila diberi dia bersyukur, apabila diuji dia bersabar, apabila dia terjatuh ke dalam dosa dia istighfar, tiga perkara ini unwanus sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan atau alamat kebahagiaan seorang hamba. Jika dia diberi dia bersyukur, apabila dia diuji dia bersabar, dan bila dia berdosa dia beristighfar. Nah, penulis rahimahullahu ta'ala memulai tulisannya dengan mendoakan para penuntut ilmu, mendoakan para pembaca. Nah, beliau mendoakan kepada para penuntut ilmu, kepada para pembaca kitab ini, agar supaya para pembaca, para penuntut ilmu, mereka didekatkan dengan Allah Azza wa Jal, dicintai oleh Allah Azza wa Jal, diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal di dunia dan di akhirat. Itu agar supaya Allah menjadikan para penuntut ilmu, para pembaca sebagai wali dari wali-wali Allah. Beliau juga mendoakan agar supaya penuntut ilmu itu berbarokah dimanapun berada, bermanfaat, berfaedah dimanapun dia berada. Beliau juga mendoakan penuntut ilmu atau para pembaca agar mereka termasuk dari orang-orang yang apabila diberi dia bersyukur, dan apabila diuji dia bersabar, dan apabila berdosa dia beristighfar. Ini doa yang mulia dari Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu ta'ala untuk para pembaca, untuk para penuntut ilmu. Beliau awali sebelum beliau menyebutkan kaidah-kaidah, prinsip-prinsip dasar yang beliau akan sebutkan, beliau awali dengan doa, doa kebaikan untuk para penuntut ilmu. Ini kebiasaan beliau rahimahullahu taala, ya. Sebagaimana juga yang sudah berlalu dalam kitab apa? Al-Usul Al-Thalasah. I'lam arsyadakallah. Beliau mulai dengan doa, ya. Ketahuilah arsyadakallah. Semoga Allah membimbing Anda. Dan demikian seyogianya, ya, seorang guru, ya, seorang syekh, ya, dia mendoakan kebaikan kepada murid-muridnya. Selalu mendoakan kebaikan kepada murid-muridnya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para ulama alaihim rahmatullah, mereka mendoakan para penuntut ilmu, mendoakan murid-murid mereka. Baik, kita baca penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, hadhihi al-qawaidul arba' التي ألفها شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Inilah al-qawaidul arba', empat prinsip dasar, ya, yang ditulis oleh شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهي رسالة مستقلة. Dan ini tulisan yang berdiri sendiri atau tersendiri, ya. Walakinnaha tutba'u ma'a thalathatil usul. Akan tetapi dicetak, nah, bersamaan dengan kitab Thalathatul Usul, ya. Ya, sebagian kitab. Nah, kan ada Usul Salasa terus nyambung, nah, Qawaidul Arba, bahkan nyambung Usul Sittah, ya. Nah, yang sebenarnya kitab Al-Qawaidul Arba itu risalah tersendiri, tulisan tersendiri, ya, pembahasan tersendiri, akan tetapi dicetak dengan na'am kitab Usul Ats-Tsalatsah. Min ajlil hajati ilaiha, ya, karena butuhnya na'am terhadap kitab tersebut, ya, litakuna fi mutanawali aidi talabatil ilm. Agar supaya kitab tersebut bisa diambil, bisa dipegang oleh para penuntut ilmu. Artinya lebih ringkas. Ada usul salasahnya, ada usul sittahnya, ya, ada qawaidul arba'nya. Nah, sehingga akan lebih mudah untuk dibawa kemana-mana oleh seorang penuntut ilmu. Mudah untuk murojaahnya dan seterusnya. Wal-qawaidu jam'u qa'idatin. Al-qawaidu itu bentuk jamak dari qa'idatin, dari qa'idah. Qa'idatun, qa'idatani, qawaidu. Mamnu' minasorf. Qawaidu. Wal-qa'idatu hiya al-aslul ladhi yatafarra'u anhu masailu kathiratun au furu'un kathirah. Sedangkan makna qa'idah atau ka'idah adalah al-aslu, ya, pokok dasar. Al-ladhi yatafarra'u anhu masail kathirah, yang bercabang darinya masalah-masalah yang banyak. Au furu'un katsirah, atau cabang-cabang yang banyak. Nah, ini makna kaidah. Kaidah adalah al-aslu, ya, pokok dasar yang bercabang darinya masalah yang banyak dan cabang yang banyak. Nah, Kemudian kata Syekh, wa madmunu hadhil qawaidil arba' allati dzakaraha Syekh rahimahullahu taala, dan kandungan empat prinsip dasar ini yang akan disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, kandungan isinya adalah ma'rifatut tauhid wa ma'rifatus syirki. Pengetahuan terhadap tauhid atau tentang tauhid dan pengetahuan tentang kesyirikan. Jadi empat kaidah yang akan beliau sebutkan itu madmunnya, nah inti kandungannya ya, isinya adalah tentang ma'rifatut tauhid. Pengetahuan tentang tauhid dan ma'rifatus syirk, pengetahuan tentang kesyirikan. Maka penting bagi seorang mukmin untuk mengetahui apa itu tauhid, apa itu syirik. Ya. Nah, ini isi kandungan empat prinsip dasar atau empat kaidah, ya. Nah, empat kaidah yang akan beliau sebutkan. Nah. Dan beliau rahimahullahu taala menyebutkan empat kaidah ini bukan dari pendapat sendiri atau dari kantong sendiri, tidak ya. Melainkan beliau mengambil dari Al-Qur'an dan hadis ya. Istinbat, kesimpulan dari ayat dan juga hadis. Jadi bukan mengada-ada membuat kaidah-kaidah ini, bukan mengada-ada ya. Tapi berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma hiyal qa'idatu fi tauhid? Apa kaidah dalam masalah tauhid? Wa ma hiyal qa'idatu fi syirk? Dan apa kaidah dalam masalah kesyirikan? Karena kathiran minan nas yatakhabbatuna fi hadainil amrayn. Yang demikian karena kebanyakan manusia mereka asal-asalan serampangan dalam dua perkara ini, yaitu masalah tauhid dan masalah syirik. Bagaimana kaidah dalam tauhid dan bagaimana kaidah dalam kesyirikan. Kebanyakan manusia serampangan, asal-asalan. Yatakhabbatuna fi ma'na tauhidi ma huwa. Mereka asal-asalan dan serampangan tentang makna tauhid. Apa itu tauhid? Yatakhabbatuna fi makna syirk, bahkan mereka juga serampangan atau asal-asalan tentang makna kesyirikan. Kullun yufassiruhuma ala hasabi hawah. Setiap mereka menafsirkan tauhid dan syirik ya sesuai dengan hawa nafsunya. Walakinnal wajib, dan padahal yang wajib adalah annana narji'u fi taq'idina ilal kitabi wa sunnah. Dalam pembuatan kaidah kita kembali kepada kitab wa sunnah ya. Ketika kita mau menyebutkan suatu kaidah atau menyimpulkan suatu kaidah, membuat suatu kaidah, maka hendaklah kita kembali kepada al-kitab wa sunnah. Memahami tauhid harus sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memahami tentang kesyirikan harus sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. liyakuna hadha at-taq'idu taq'idan sahihan saliman ma'khudan min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, agar supaya pembuatan kaidah ini adalah kaidah yang benar, yang selamat, yang diambil dari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La siyama fi hadainil amrainil azimain at-tauhid wa syirk, apalagi dalam masalah dua perkara yang besar ini, yaitu tentang tauhid dan tentang syirik. Wa syaikh rahimahullahu taala lam yadhkur hadhihi alqawaid min indihi. Asy-syaikh rahimahullahu taala tidak menyebutkan empat kaidah ini, Syekh tidak menyebutkan empat kaidah ini dari pendapat beliau sendiri. Aw min fikrihi, atau dari pikiran beliau sendiri. Kama yaf'alu dzalika katsiru minal mutakhabbidin. Seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang yang serampangan atau asal-asalan, Beliau tidak menyebutkan kaidah ini dari pendapat beliau sendiri atau dari pikiran sendiri seperti kebanyakan orang melakukan pembuatan kaidah asal-asalan, serampangan. Syekh tidak seperti ini. Wa inna ma akhadha hadhihi alqawaid min kitabillah wa min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa siratihi. Sesungguhnya beliau penulis rahimahullahu taala mengambil kaidah-kaidah yang akan disebutkan nanti, yaitu empat kaidah. Beliau ambil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sirati, dan dari sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa idza arafta hadhihi alqawaid fa fahimtaha, apabila engkau mengetahui kaidah-kaidah ini, empat kaidah yang akan beliau sebutkan nanti, wa fahimtaha, dan engkau faham atau memahaminya, sahula alaika ba'da dzalika ma'rifatu tauhidi, maka akan mudah bagimu setelah itu untuk mengetahui tauhid. Akan mudah bagimu untuk mengerti tentang tauhid. Alladzi ba'atsallahu bihi rusulahu, yang dengan tauhid inilah Allah mengutus para rasulnya. Wa anzala bihi kutubahu, dan Allah menurunkan kitab-kitabnya. Wa ma'rifatu syirk, dan apabila engkau mengetahui kaidah-kaidah ini dan memahaminya, maka akan mudah juga bagimu untuk mengetahui tentang kesyirikan. Alladzi haddarallahu minhu, yang Allah telah memperingatkan manusia darinya. Wa bayyana khatarahu wa dararahu fid dunya wal akhirah, dan Allah telah menjelaskan bahayanya dan mudaratnya. Mudarat dan bahaya kesyirikan di dunia dan di akhirat. Wa hadza amrun muhimun jiddan, ini perkara yang sangat penting sekali. Wa huwa alzama 'alaika min ma'rifati ahkami sholati waz zakati wal ibadat wa sa'iril umuri diniyah, dan tauhid ini mengharuskan kepada engkau untuk mengetahui hukum-hukum sholat, hukum-hukum zakat, dan ibadah-ibadah yang lain, dan seluruh perkara-perkara diniyah. Mengharuskan engkau untuk mengetahuinya. Tauhid mengharuskan engkau untuk mengetahui tentang sholat, tentang zakat, tentang ibadah, dan juga amal soleh yang lainnya. Li'anna hadha huwal amrul awlawi, au li'anna hadha huwal amrul awwali wal asas. Karena inilah, tauhid inilah perkara yang awwali, perkara yang harus paling pertama kali. Wal asas, dan juga perkara yang sangat mendasar, atau perkara yang menjadi pondasi. Li'anna salata wa zakata wal hajja wa ghairaha minal ibadati la tasihu idza lam tubna ala aslil aqidati sahihah. Yang demikian karena salat, zakat, haji, dan selainnya dari ibadah-ibadah kepada Allah Azza wa Jal, itu semua tidak sah apabila tidak dibangun di atas akidah yang benar. Wahya tauhid, yaitu tauhid al khalis lillahi azza wajal, tauhid yang murni untuk Allah azza wajal. Maka empat kaidah yang akan beliau sebutkan ya, dalam kitab ini adalah enam kaidah yang sangat penting ya, untuk diketahui enam oleh seorang mukmin. Yang dengan memahami kaidah-kaidah yang akan beliau sebutkan, maka seorang akan mengerti apa itu tauhid, apa itu syirik. Nah, jangan sampai salah persepsi tentang tauhid dan tentang syirik. Baik. Nah, karena ada yang menafsirkan tauhid itu ya, yang penting mengakui adanya Allah. Itu sudah muwahhid katanya. Ya. Walaupun dia bukan muslim, tapi dia percaya adanya Allah ya. Mengakui Allah yang mengatur alam semesta, menciptakan, nah, itu sudah orang yang bertauhid ya. Nah, padahal dia kafir ya. Padahal dia musyrik, nah, menyekutukan Allah ya. Sehingga jangan sampai salah persepsi tentang tauhid, salah memahami makna tauhid. Juga jangan sampai salah memahami tentang kesyirikan ya. Nah, kesyirikan bukan hanya ya, menyembah berhala saja ya, menyembah patung saja ya. Nah, akan tetapi seseorang berdoa kepada wali yang sudah meninggal dunia ya, minta pertolongan kepada mereka padahal mereka mayit, ini sudah jenis kesyirikan. Bernazar untuk selain Allah ya, ini pun kesyirikan. Beristighosah kepada selain Allah, ini juga kesyirikan. Al-muhim, seorang mukmin harus tahu dan mengerti, faham tentang tauhid, dan juga mengerti dan faham tentang kesyirikan. Dan bagaimana kaidah dalam tauhid dan bagaimana kaidah dalam masalah kesyirikan. Nah, ya insya Allah nanti beliau akan menyebutkan satu persatu dari kaidah-kaidah yang penting ini. Beliau menyebutkan ada empat kaidah. Nah, ada empat kaidah atau empat prinsip ya. Nah, dalam kitab yang beliau tulis ini. Yang kesemuanya empat kaidah tersebut atau empat prinsip tersebut, nah, beliau ambil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Masih panjang penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Namun insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.